Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Suratil zalzalah makiyah au madaniyah wa ayatuha athamaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ard hurikat liqiyamis sa'ah zilzalaha tahrikaha asyadida almunasiba li'azamatiha wa ukhrijatil ardu athqalaha kunuzaha wa mautaha fa'alqataha ala zuhriha wa qala al-insan al-kafiru bil-ba'thi malaha inkaron litilkal halah yawma idzin badalun min idza wa jawabuha tuhadditsu akhbaraha tukhbiru bima amalun 'alaiha min khairin wa syarrin bi anna bisababin anna rabbaka awhalaha ay amaraha bidzalik wa fil hadis tushhadu ala kulli abdin au ummatin bi kulli ma umila ala dhuhriha yawma idzin yasdurun nasu yansarifuna min mawqifil hisab ashtata mutafarriqina fa akhadha dhatal yamini ilal jannah wa akhadha dhatal shimali ilan nar dirau a'malahum ay jazaa'uha minal jannati awin nar famay ya'mal mithqala dzarrah zinatu namlatin saghirah khairan yarahu yara thawabahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara jazaa'ahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suratul Zalzalah makiyah atau madaniyah. Makiyah menurut perkataan Ibnu Mas'ud, Atha dan juga Jabir. Madaniyah menurut perkataan Ibnu Abbas dan juga Qatadah. Surat Az-Zalzalah kalau di kitab atau dua kitab jalan lain yang ada di ana dikatakan wahiyat tis'u ayat, 9 ayat, walaupun masyhurnya di kita 8 ayat ya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu. Idza zulzilatil ardu. Hurrikat liqiyamis sa'ah. Hurrikat artinya digerakkan, digoncangkan, disebabkan qiyam as-sa'ah, terjadinya hari kiamat. Zilzalaha tahrikaha asyadid almunasiba li'azmiha, yaitu zilzal penggoncangannya yang begitu keras yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan hari kiamat itu sendiri. Kemudian dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ukhrijatil ardu athqalaha. Tapi kalau di jalan lain, wa akhrajat, dan itu aslinya wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Al-ard yaitu bumi, akhrajat mengeluarkan, athqalaha. Nah sekarang apa tafsiran dari athqal? Kalau dalam jalan lain disebutkan kunuzaha wa mautaha. Kunuz dan mauta itu beda. Kunuz berarti treasure, yaitu apa yang tersimpan di perut bumi dari harta-harta atau benda-benda berharga. Adapun mauta itu mayit-mayit. Nah, dikatakan yang bumi mengeluarkan kunuz, benda-benda yang berharga, wa mauta, mayit-mayit. Kata para ulama yang lebih baik al-mahalli rahimahullah di sini mengatakan kunuzaha au mautaha, bukan wa mata wa mautaha. Kenapa? Jadi pakainya au atau, disebabkan ulama ahli tafsir berselisih pendapat mengenai tafsiran athqal. Athqal, athqal sesuatu yang berat ya. Tetapi apa makna di sini, para ulama ahli tafsir beda pendapat. Bisa ada yang mengatakan maknanya kunuz, ada yang mengatakan maknanya mauta. Yang mana beda tafsiran ini? Ya beda kondisi maksudnya. Yang mengatakan makna athqalaha adalah kunuzaha, ikhrajul kunuz, maka keterjadian akhrajatil ardu athqalaha itu adalah di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena di zaman tersebut bumi melepehkan, mengeluarkan kebaikannya, yaitu kunuznya, harta yang tersimpan di dalamnya. Ya, di antara mungkin harta karun atau hal-hal yang membuat orang-orang itu kaya. Makanya pada zaman itu kelak zakat saja itu susah untuk memberi orang zakat itu susah. Saking semua orang udah cukup hidupnya. Udah kaya semua orang ketika itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Pendapat yang kedua, akhrajatil ardu athqalaha, yakni mautaha. Mauta, yaitu mayit-mayit. Kalau yang ini terjadi di setelah tiupan sangkakala kedua. Bagi yang berpendapat bahwa saya tiupan sangkakala lebih dari satu, karena sebagian ulama berpendapat tiupan sangkakala hanya satu. Taib, kalau yang tafsiran kedua ini wa akhrajatil ardu athqalaha, berarti yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kalau misalnya pendapat pertama yang keluar, yang dikeluarkan adalah kunuz, berarti ini sebelum terjadinya zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Tapi tanda-tanda kiamat ya ketika itu. Falqatha ala dhuhriha, maka setelah dikeluarkan dilempar di atas dhuhril ardh, yaitu punggung bumi, yaitu permukaan bumi. Wa qala al insanu ma laha, manusia, wa qala al insan, al insan lafalnya am, bahkan jenis ya, tetapi apa maksudnya di sini dikerucutkan, dikhususkan atau ditakyid. Al-insan yang dimaksud ini adalah al-insan al-kafiru bil-ba'af, yaitu manusia yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ya. Malaha, malaha, ada apa? Inkyaran li tilkal halah. Mungkin ini lebih berat ke keluarnya mayit-mayit dari muka bumi setelah tiupan sangkakala kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi, kalau misalnya kita ambil tafsir yang kedua untuk athqalaha, yaitu mayit yang keluar, maka wallahu alam berarti bumi yang menjadi mahsyar nanti adalah bumi yang ada sekarang. Ya. Bumi yang ada sekarang. Gitu. Kalau kita pakai tafsiran seperti itu, ya. Jadi bumi yang ada sekarang kelak akan menjadi mahsyar, cuma diubah buminya. Lalu bagaimana dengan firman Allah di surat Ibrahim? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu digantilah, diubahlah bumi tidak seperti bumi sekarang dan juga langit tidak seperti langit sekarang. Maka apakah kalimat tersebut, apakah konklusi bahwasanya bumi mahsyar nanti adalah bumi yang ini juga, apakah itu bertentangan dengan ayat tersebut? Sebelum kita mengatakan bertentangan atau tidak, atau menghakimi sesuatu dari pendapat ini, kita pahami lagi pandangan khilaf ulama mengenai yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Dikatakan yang di sini para ulama berselisih pendapat. Apakah yang diganti adalah zat bumi dan zat langit sehingga berbeda 100% secara zat, atau yang diganti bukan zatnya melainkan sifatnya. Kalau zat bumi yang diganti, maksudnya bumi yang di mahsyar nanti bukan bumi sekarang, berarti kan sifatnya pasti beda, itu jelas. Tapi kalau misalnya yang diganti hanya sifatnya, maka hakikat zat buminya itu sama dengan bumi sekarang. Para ulama berselisih pendapat, ikhwan, di sini. Ada yang memahami surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Ya, diganti bumi secara zat berarti sama sekali bukan bumi ini. Ya. Yang berarti mayit itu keluar dari mana? Ya tetap keluar dari bumi, tetapi buminya dibedakan. Dan itu kuasa Allah, kata para ulama yang berpendapat itu. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya bumi mahsyar itu adalah bumi yang sekarang ini, cuma sifatnya dibedakan dengan bumi yang sekarang. Kalau sekarang bumi ini bersifati memiliki apa? Qita'um mutajawirat. Dalam surat Al-Ra'd. Yaitu punya potongan-potongan apa rendah, tinggi dan seterusnya. Yang berbeda-beda. Tetapi pada yaumul mahsyar nanti bumi itu betul-betul rata gitu ya. Enggak ada gua, enggak ada pohon, enggak ada apa. Jadi yang diubah bukan zat buminya melainkan karakter buminya. Sementara manusia yang terkubur kemudian tumbuh untuk hidup kembali. Nah, mungkin pendapat ini juga ada bagusnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu khilaf di antara ulama. Nah, ketika dibangkitkan manusia, maka al-insan al-kafir bil ba'ats berkata, orang manusia yang kufur kepada ba'ats berkata dengan keherannya dan ingkar apa yang terjadi, malaha, ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari tersebut, ini sebagai badal dari idza zulzilatil ardu zilzala, jadi pada atau ketika digoncangkan bumi, ya, ketika bumi mengeluarkan insan yang sudah mati kemudian, maka pada hari itu tuhadditsu akhbaruha. Ya, bumi menceritakan kabar-kabarnya. Dikatakan maksudnya dari kalimat tersebut adalah tukhbiru bima umila 'alaiha min khairin wa syarrin. Yaitu bumi mengkhabarkan apa yang telah teramalkan di atas bumi dulu, min khairin wa syarrin, dari kebaikan atau keburukan. Tafsiran ini menguatkan pendapat bahwasanya bumi di padang mahsyar ketika itu adalah bumi sekarang juga. Ya, dengan kalimat yauma idzin tuhadditsu akhbaruha, akhbarul ard. Pada hari itu bumi menggambarkan apa yang telah dilakukan di atas bumi dari kebaikan atau keburukan selama di kehidupan dunia sebelumnya. Bi anna rabbaka auhalaha. Bahwasanya Rabbmu, dengan sebabnya bahwasanya Rabbmu telah mewahyukan laha. Nah, laha ni lil ard, kalau di sini seharusnya lil ard ai amaraha bidzalik, memerintahkan bumi untuk melakukan semua itu. Az-zilzal, ikhrajul mauta dan tahdits al akhbar. Nah, auha dimaknai di sini amara. Auha dimaknai di sini amara, yaitu memerintahkan hal tersebut. Sahih, maknanya memang di antara makna wahyu memerintahkan, ya, khitab dari Allah Ta'ala memerintahkan bumi untuk melakukan itu. Ya, tetapi kita tahu bagaimana Asy'ariyah mewahyukan, memerintahkan, mengatakan itu, ya, kalam nafsinya Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi di sini enggak dizahirkan pendapatnya, maksudnya memang tidak perlu juga, ya. Melainkan memang kalau kita mau korek, ya memang akidahnya seperti itu. Auha, amara, qala, nada, itu semua adalah kalam Allah nafsi dalam akidah Asy'ariyah. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan bumi untuk melakukan itu. Dalam hadis, tashhadu ala kulli 'abdin aw amatin bi kulli ma 'amila 'ala dhahriha. Yaitu setiap hamba laki-laki atau hamba perempuan akan menyaksikan apa yang telah dia amalkan, ya, di punggungnya atau di unuq, leher. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Setiap insan akan kami ilzamkan amalannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan akan kami keluarkan untuknya di hari kiamat berupa catatan amal yang akan tersebar. Ya. Nah, orang-orang yang melakukan dosa itu akan merasakan beban dosanya. Karena amalannya itu di punggungnya dan di lehernya. Ya. Adapun orang-orang yang tidak melakukan dosa, bahkan melakukan hal yang berpahala, maka insyaallah akan ringan hidupnya. Makanya dosa itu menjadi beban, pahala itu menjadi kebebasan insyaallah. Yauma idzil yasdurun nasu ashtata. Yauma idzin, seperti ayat sebelumnya, ayat kelima, ayat keempat, pada hari tersebut yasdurun nas. Yasdurun nas, yaitu para manusia, sarifuna min mawqifil hisab. Mereka saling saling insiraf, saling berpaling satu sama lain, tapi masih tetap mereka di dalam atau di atas mawqif namanya. Mawqif al hisab. Yaitu tempat berdirinya mereka untuk dihisab kelak. Ashtata mutafarriqin. Ashtata mutafarriqin, yaitu bercerai-berai, bergolong-golongan. Fa'akhidhu dhatil yamini ilal jannah, yang mengambil kitab catatan mereka dengan tangan kanan maka ke surga. Wa'akhidhu dhatil shimali ilal nar, adapun yang mengambil dengan tangan kiri sambil mengambilnya dari belakangnya maka dia ke neraka. Auzubillah. Liyurau a'malahum. Ashtatal liyurau a'malahum. Mereka bergolong-golong untuk diperlihatkan amalan-amal mereka. Ay jazauha minal jannati awin nar. Yani ay jazaaha minal jannati awin nar. Ya, yang benar jazaaha bacanya. Yaitu balasan amalan, ya, jazaa a'malihim, ya, minal jannah awid nar, diperlihatkan nantinya. Fama ya'mal mithqala dharratin khayra yarah. Mithqala dharrah zinatan namlatin saghiratin, yaitu sekecil semut kecil amalannya, maka khayran yarah, yarah thawabah, akan melihat thawabnya. Tapi yang ini khusus untuk orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir enggak bakal melihat amalan baiknya di akhirat. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ibrahim, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif." Permisalan orang-orang kafir terhadap Rabb-nya, amalan-amalan mereka seperti debu-debu yang menempel di atas batu di musim berangin. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai', enggak bakal ada manfaatnya sedikit pun. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id, hal itu adalah ketersesatan yang sangat jauh. Tapi jadi yang hanya bisa mendapatkan hasil dari ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah hanya orang beriman. Adapun orang kafir hanya melihat amalan buruknya saja dan hal-hal yang berupa kewajiban yang ditinggalkan. Sebagaimana kita telah belajar di syarah Al-Waraqat, Al-Kuffar mukhatabuna bifuru'i syariah. Orang-orang kafir itu dituntut dengan furu' dari syariat kita, termasuk solat, zakat, puasa, haji, dan kalau mereka melakukan pun tidak sah. Meninggalkan dapat dosa pastinya. Ya, jadi yang hanya dilihat dari orang kafir itu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, syarnya saja. Itu akan melihat balasannya saja. Yang buruk, ya, begitu. Baik. Dilanjutkan Pak Nur, tafadhol. Suratul Adiyah Makiyah wa Madaniyah wa ayatuha ada 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Adiyat al khayli ta'du fil goswi wa tabbah dabhan wa sautu ajwa fiha idha adat fal muriyat al khaylu turin naro qathan bihawa firiha idha sarat fil arabi dhatul hijarati bil layli wal mugirati subha al khaylu tugayiru alal adui waqtas subhi biigarati ashabiha fa'atharna hayjan bihi bimakani aduihinna au bidhalikal waqt naf'an wabaron bisyiddati harakatihinna fawasatna bihi bin naf'i jam'an minal adui ay sirna wasatahu wa utifal fi'lu alal ismi li'annahu fi ta'wilil fi'li ay wallati adawna fa'auroina fa'agorna innal insan al-kafir li rabbihi lakanut lakafurun yajhadu ni'matahu ta'ala wa innahu ala dhalik ay kunudahu lasyahidun yashhadu ala nafsihi bisun'ihi wa innahu lihubbil khairi ay almal lasyadidun alhubbu lahu fayabkholu bihi afala ya'lamu idha bu'thirat uthira wa ukhraj ma fil kuburi minal mauta ay bu'ithu wa husila bayana wa afroza ma fi sudur al-qulubu minal kufri wal iman inna rabbahum bihim yawma idhil khabir li'alimin fayujazihim ala kufrihim u'idad domiru jam'an nadhron limana al-insani wa hadhil jumlah dalat ala maf'ulin ya'lam ay inna nujazihi waqtama dhukiro wa ta'ala ko khabirun biyawma idin wa huwa ta'ala khabirun daiman li'annahu yawmal mujazah. Suratul Adiyat atau Surat Wal-Adiyat Makiyah atau Madaniyah, 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Adiyati Dhubha Wal-Adiyati Al-Khaylu Ta'du Fil-Ghazwi wa tadbah. Di sini beberapa ayat di awal surat Al-Adiyat, ya, dengan lafal Al-Adiyat itu, Al-Adiyat adalah Al-Khayl dengan sifat adawah, ya, khayl itu yaitu kuda. Ta'du fil ghazwi wa tadbah, yang mana kuda ini ta'du menyerang, ya, makanya adu itu musuh. Ta'du menyerang, yaitu sebenarnya makna adu artinya al-mashyu bisur'ah, yaitu berjalan cepat. Berjalan cepat fil ghazwi, dalam peperangan. Wa tadbah, tadbah nanti disebut sini, tadbah dobaha, yaitu huwa sawtu ajwa fiha idha adat sawtul ajwaf. Sautul ajwaf, jauf itu rongga di dada. Ya, ya. Di sini dobah berarti itu adalah sengal atau engah-engah. Ya. Maka demi kuda-kuda perang yang berlari tersengal-sengal, terengah-engah. Ya. Fal muriyati qadha, fal muriyat al khayli turi an nar. Jadi al-khail, kuda yang aura yuri, artinya yang mengeluarkan api, ya, turi an-nar, kuda-kuda yang mengeluarkan api, qadha. Qadha bihawafiriha, ya, yaitu memercikkan bunga api dengan qadah. Qadah itu pukulan, bihawafiriha, dengan kuku-kuku kuda ini. Idza sarat fil ardi dzat al-hijarah bil lail, ketika berjalan di muka, di atas bumi, yang bumi itu di bagian yang banyak batu-batunya pada malam hari. Faham enggak maksudnya, ikhwan, di sini? Jadi ketika kuda kan berlari, kan dia pakai tapel, ya. Kemudian apa namanya? Ya kegesek, keluarlah nar gitu. Percikan-percikan api. Ini yang disebut ira an-nar. Ya, mengeluarkan percikan api dengan cara seperti itu. Fal mughirati subha. Al-mughirat juga masih di sini, al-khail. Kuda yang tughiru 'alal adu. Ya, kuda di sini aghara yughiru, yaitu menyerang musuh. Waqta subhi, pada waktu subuh, bi gharati ashabiha, dengan penyerangan yang dilakukan oleh pemiliknya. Fa atharna bihi naq'a. Atharna yaitu hayyajna, artinya menggejolakkan dengannya, dengan ighar tersebut, ya, dengan penyerangan tersebut, maka kuda-kuda ini menggelombangkan bimakani aduwihinna au bidzalikal waqt, ya, pada saat itu menggelombangkan naq'a, yaitu gubar. Gubar itu apa? Debu, ya. Makanya kalau bahasa Betawi ada gubaran. Asli bubar itu dari kata gubar, ya. Tapi jadinya bubar, enggak tahu kenapa. Kenapa disebut bubar, gubar? Karena gubar itu adalah yang ketika dipukul begini, maka akan apa namanya? Gubar. Akan apa? Terbangan. Ini namanya gubar. Makanya orang bubaran itu berpisah satu sama lain. Gubar. Dan tayamum itu dengan debu yang berupa gubar, bukan tanah liat. Debu berupa gubar yang kalau diginiin ada yang terbang gitu loh. Ya, makanya gubar disebutnya. Gubaron li syiddati harakatihinna. Disebabkan kerasnya, kencangnya gerakan kuda-kuda ini. Fa wasatna bihi jam'a. Maka kemudian wasatna, wasat, menyerbu, ya, menyerbulah, ya, ke tengah-tengah, menyerang ke tengah-tengah kumpulan musuh, ya. Fa wasatna bihi ay bin naq'i, yaitu dengan adanya gubar tersebut, maka kuda itu pun menyeruak ke dalam jam'a, jam'an minal adu, yaitu ke tengah-tengah pasukan, kumpulan pasukan musuh. Ay sirna wasatahu, yaitu tibanya kuda tersebut berada di tengah-tengah kumpulan musuh, ya. Wa utifal fi'lu 'ala al-ismi li'annahu fi ta'wil al-fi'li ay wallati 'adawna fa awrayna fa aghorna. Di'atofkan fawasatna, kan atof dengan fa semuanya ini. Kalau antum lihat tiga ayat pertama, itu semua dengan isim. Al-adiyat, al-muriyat, al-mughirat. Kemudian tetibanya dengan wasatna. Nah, kenapa begitu, kok bisa di'atofkan wasatna padahal sebelumnya isim semua? Li'annahu fi ta'wilil fi'il. Karena isim-isim yang di ayat pertama, kedua, dan ketiga itu ditafsirkan sebagai fi'il, yaitu memang semua ini kan isim fa'il yang ya'malu 'amalal fi'il, gitu, ya. Ai dami, jadi wal 'adiyat artinya wallati 'adawna, fal muriyat wallati awrayna, fal mughirat wallati aghran aghurna, gitu maksudnya, ya. Innal insana, nah di sini selesai tadi Allah Ta'ala bersumpah dengan nama-nama, dengan sebutan-sebutan disebutkan makhluknya. Di sini kontennya ayat ke-6, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia yang kafir terhadap Rabbnya lakanud, yaitu lakafurun, kanud artinya lakafurun yajhadu ni'matahu ta'ala, yang mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insan di sini al-mahalli rahimahullah lebih condong al-insan ditafsirkan al-insan al-kafir. Memang dalam Al-Quran mayoritas penyebutan al-insan itu untuk al-insan al-kafir tafsirannya, tetapi tidak menutup celah untuk tafsiran yang lebih umum, yaitu insan pada umumnya. Insan pada umumnya itu kufur nikmat kepada Rabbnya, yang artinya di sini merupakan tabiat innal insan. Tabiat insan umumnya itu memang begitu, kufur nikmat. Kalau misalnya sudah dapat enak, itu udah enggak kayak dulu lagi gitu. Ya udah beda sekarang. Ngelunjak ya, itu insan, tabiat insan semuanya umumnya begitu ya. Wa innahu ala dzalika la syahid. Dan manusia innal insan ala dzalika ay kanudihi. Manusia terhadap sikap kufur nikmatnya itu, itulah syahid, ngerti sebenarnya, yaitu yashhadu ala nafsihi bisun'ihi, yaitu menyaksikan dirinya memang suka kufur nikmat. Semua dari kita, kalau kita introspeksi diri, semua kemaksiatan merupakan kekufuran terhadap nikmat ya, karena kemaksiatan pasti dilakukan dengan anggota tubuh yang Allah beri kenikmatan padanya. Nah, dia kufur nikmat dengan cara bermaksiat. Dan ini manusia seperti itu. Manusia memang seperti itu. Kita semua punya karakter seperti ini aslinya, dan kita menyaksikan hal seperti itu. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Selagi itu manusia juga dalam hal mencintai al-khair. Al-khair ditafsirkan di sini al-mal. Karena memang khair itu dalam Al-Quran tidak sedikit ditafsirkan al-mal. Tetapi kalau misalnya itu khairat, maka ditafsirkan amalan baik. Hubbil khair, mencintai al-mal. Al-khair di sini al-mal. Al-mal tidak mesti berarti berupa duit. Karena al-mal ini adalah maluka, yaitu apa yang kamu punya, itu mal. Al-malu maluka, yaitu harta adalah apa yang kamu punya. Ya, apapun itu, enggak mesti uang. Nah, mencintai kepemilikannya itu, propertinya itu syadid, sangat betul-betul cinta. La syadidul hubbi lahu fayabkhalu bihi. Maka kemudian karena dia sangat cinta dengan itu, maka dia akan berpelit dengan itu. Ya, jadi manusia yang pelit ya. Pelit di sini bakhil, bukhl itu ada dua macam, ada bukhl, ada syuh. Kalau syuh itu lebih khusus biasanya untuk kepelitan dalam masalah yang wajib seperti tidak menunaikan zakat. Adapun bakhil itu kepelitan baik dalam wajib ataupun dalam hal yang sifatnya sunnah, seperti enggak mau sedekah, enggak pernah ngasih orang perhitungan dan seterusnya. Itu bakhil, termasuk bakhil ya. Kemudian fala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, apakah dia tidak tahu kalau misalnya nanti terjadi ba'tharah itu itharah dan ikhraj. Kalau misalnya nanti akan dikeluarkan apa yang ada di dalam kuburan, iminal mauta ay bu'itsu, apakah mereka tidak mengilmui nanti kelak akan dibangkitkan dari kubur, wa husila ma fi sudur, dan akan buyyina wa ufriza. Buyyina dijelaskan, diterangkan, wa ufriza ukhrija. Ufriza artinya ukhrija, akhraja, afroza. Akan dikeluarkan, dijelaskan apa yang ada di dalam qalbu, fis sudur, fil qulub, minal kufri wal iman. Akan tampak nanti kekufuran orang dan keimanan orang. Ya, na'udzubillah dari kekufuran. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sesungguhnya Rabb mereka bihim, terhadap diri mereka pada hari itu, lakhabir, khabir, sangat mengetahui, la'alim, mengetahui. Fayujazihim ala kufrihim. Maka kemudian Allah Ta'ala akan balas mereka disebabkan kekufuran mereka. U'idat dhamiru jam'an nadharan li ma'nal insan. Ya. Diulang dhamir jama' hum inna rabbahum bihim. Jadi inna rabbahum la khabirun bihim yawma idzin. Ya, memandang makna manusia hum di sini hum insan. Wa hadhil jumlatu dallat ala maf'uli ya'lam. Kalimat ini menunjukkan atas posisinya sebagai maf'ul untuk ya'lam. Ai ana anna nujazihi waqtama dhukira. Ya, ini maksudnya kami akan memberi dia jaza pada waktu yang disebutkan nanti, yauma idzin. Wa ta'allaqa khabirun bi yauma idzin wa huwa ta'ala khabirun atau wa tu'alliqa khabirun. Oh, bisa juga wa ta'allaqa, bisa wa ta'allaqa khabirun bi yauma idzin wa huwa ta'ala khabirun daiman li'annahu yaumal mujazat. Di sini kalau kita perhatikan, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir, seolah-olah sifat khibrah dan pengetahuan Allah secara detail itu terikat dengan pada hari itu saja. Wa huwa ta'ala khabirun daiman, padahal Allah Ta'ala selalu mengetahui. Kenapa di sini hanya penekanan li'annahu yawmal mujazat, karena pada hari itu adalah hari pembalasan. Maka untuk betul-betul menekankan pembalasan dari Allah, ditekankan bahwa saya pada hari itu Allah benar-benar mengetahui segalanya sehingga membalas semuanya. Ya. Inna rabbahum bihim yawma'idhin lakabir. Ya. Mungkin cukup sampai situ insyaAllah. Jalalainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira.